Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ali wa sahbihi wa ba'da. Meneruskan bacaan Bulu Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan kitab Janaiz, membahas tentang jenazah yang itu meliputi tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Dan Ibnu Hajar menyebutkan di awal tentang seseorang yang banyak mengingat mati. Demikian juga ketika seorang kelihatan akan meninggal, untuk banyak membaca la ilaha illallah ataupun kerabatnya untuk meringatkan dia, mentalkin. Ya, mentalkin dia. Mendikte, mentalkin untuk menirukan ucapan la ilaha illallah, karena termasuk maka akhir kalamnya la ilaha illallah dakhulul jannah, barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah masuk dalam surga. Kemudian juga diakhiri oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ada seorang ketika ziarah kubur mengucapkan doa assalamualaikum ahli diyar, diakhiri. Kemudian juga larangan untuk mencerca mayit. Berikutnya kita masuk kitab yang keempat. Ya, ini kitab muzakah. Pembahasan berikutnya yaitu kitab muzakah. Kitab tentang zakat. Imam Sanani belum menyebutkan ya az-zakah lugatan zakat secara bahasa mustarakah bainan nama wa thaharah. Ya, yakni gabungan dari nama tumbuh wa thaharah dan bersih. Ini secara bahasa. Gabungan antara bersih dan bertambah. Yaitu adapun di Tautul Ahkam, saya bahasa belum menyebutkan secara bahasa nama masih ada tumbuh, demikian juga bertambah. Kemudian bukan Ibnu Qutaybah mengatakan ya, dinamakan zakat karena tusmirul mal watanmi, karena zakat itu membuahkan harta dan menambah harta tersebut. Ya, itu sebenarnya mengatakan begitu. Ini secara bahasa. Tadi yang mengatakan tadi tumbuh dan bertambah, dia mengatakan tumbuh dan bersih. Ya, itu. Ucapan Imam Sunani lebih lengkap. Kemudian secara syariat, zakat itu secara syariat apa? Disebutkan di Tautif Ulahkam, bisa ditulis zakat itu adalah secara syariat, secara bahasa tadi. Dan ada hubungan antara secara bahasa dan secara syariat. Secara syariat yang dikenal dengan istilah, secara istilah hakun wajibun, hak yang wajib. Fima lin haus, di dalam harta yang khusus. Ya, jadi hak yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak. Hak yang itu wajib dikeluarkan di dalam harta yang khusus. Karena tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa hal terjadi perselisihan. Ya, hakun wajibun bima lin khos li ta'ifatin makhsusatin, untuk kelompok tertentu. Tidak semua dikasih zakat, itu kelompok tertentu. Fi waqtin makhsus, di waktu yang tertentu. Jadi hak wajib di dalam harta yang khusus untuk kelompok yang khusus di waktu yang khusus. Ya, itu secara syariat, secara istilah. Kemudian disebutkan tajib zakat fi khams asya. Wajib zakat di 5 perkara. Minal mal, dari harta. Tidak semua harta dikeluarkan zakat. Walaupun 5 ini jadi perselisihan ya. Apa itu bisa ditulis, sudah disebutkan di sini di Tauhid Ahkam Syekh Islam rahimahullah taala. 5 perkara yang dikeluarkan zakatnya. Yang pertama saimatu bahimatil anam. Saimah itu adalah binatang ternak ya, bahimatul an'am, ini binatang ternak saimah, yang dia itu digembalakan. Ini menunjukkan bahwa binatang ternak, sapi ataupun domba, yang dia pelihara di kandang dia bekerja keras, kerja payah ya, kadang dikasih katul, kadang konsentrat, kasih ini dan itu, kan demikian. Ada ampas tahu dan sebagainya. Dia juga ngarit, kemudian dikasihkan ke kambing itu atau sapi itu, ini tidak dikeluarkan zakat. Ya, nanti akan dibahas. Jadi binatang ternak yang itu digembalakan bebas. Itu makna sa'imah. Itu. Jadi binatang ternak pertama adalah binatang ternak dengan rincian tadi. Kemudian yang kedua yang jelas ya, itu tidak terjadi perselisihan al-asman, yaitu harga-harga emas perak. Kalau sekarang ya warokoh naqdiyah. Uang lembaran-lembaran itu atau receh pun bisa. Ya, ini uang. Ya, ini harga-harga emas, perak ataupun uang. Ini sepakat para ulama. Binatang ternak demikian juga tadi asman, emas, perak demikian juga uang. Kemudian yang ketiga ini agak beda urutannya ya. Wal kharij min al-ard, yang keluar dari bumi, keluar dari bumi ini tanaman-tanaman. Dikeluarkan zakatnya juga. Seperti kurma dan semisalnya itu akan dibahas. Walaupun jadi perselisihan yang lain seperti beras, jagung, apa yang dikeluarkan. Tapi yang jelas bahwa ada yang keluar dari bumi itu, tanaman yang keluar dari bumi itu dikeluarkan zakat. Yang jelas seperti kurma jelas keluar. Ya. Kemudian diperselisihkan, kita sebutkan di sini, yaitu al-asal, asal, madu, yang keempat. Ini berselisih pada yang benar, ulama tidak dikeluarkan. Walaupun di sini Daud bin Hakam disebutkan dikeluarkan. Kemudian yang kelima berselisih juga, apa itu? Urudun tijaroh, yakni barang dagangan. Tijaroh itu kan yang diperdagangkan. Urud itu barangnya, barang dagangan. Seseorang mempunyai toko bangunan, dikeluarkan zakatnya enggak? Jadi perselisihan yang sangat terasa kalangan para ulama. Ya, lebih bagus dikeluarkan. Tapi kalau jual belinya itu adalah emas, sebenarnya mengatakan sepakat dikeluarkan. Tapi kalau seperti seseorang mempunyai toko bahan bangunan atau toko sembako, kan gitu. Dikeluarkan atau enggak ini, jadi perselisihan. Ada ketiga tadi kita sebutkan, binatang ternak, kemudian harta, uang, emas perak, kemudian yang keluar dari bumi, dari tanaman-tanaman, kemudian yang keempat yaitu madu, yang benar adalah tidak, kemudian yang kelima lagi barang dagangan. Ya itu. Disebutkan di sepuluh salam di sini, waktu lima bi aisana furidot, berselisih tahun berapa itu diwajibkan. Kebanyakan mengatakan qaul al-atsar diwajibkan tahun yang kedua, sanah tsaniyah min al-hijrah, tahun yang kedua hijriah. Ya itu. Qabla fardu Ramadan sebelum kewajiban, qabla fardhi Ramadan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Sebutkan juga di Tawdil Ahkam, demikian juga disebutkan sanah tsaniyah, tahun yang kedua. Kita baca dulu hadisnya yang pertama, qala Rasulullah taala An Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis mutawatir alaih, hadis Bukhari Muslim ini hadisnya ini dipotong oleh Ibnu Hajar sesuai dengan keperluan beliau. Anak Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'tsa mu'adz. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke negeri Yaman. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani radhiyallahu anhu. Karena ba'tsa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mu'adz ila Yaman sanah asr, tahun ke-10. Nabi mengutus Mu'adz ini tahun yang ke-10. Qabla haji Nabi, sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah kan. Belum berangkat ke Qabdah. Ya ini. Jadi tahun yang ke-10. Sebelum Nabi haji. Ya itu disebutkan demikian. Dan sebutkan bahwa Mu'adz ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Nabi ke arah Yaman bagian selatan. Sekarang Hadramaut, Aden itu bagian selatan. Ya, namanya Janub. Adapun Ali bin Abi Thalib juga diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman di arah Shimal, utara. Sekarang Son'a. Ya, daerah utara itu yang berkembang di itu Syiah Zaidiyah dan sekarang menguasai dari Syiah Rob itu ya itu, sehingga bekas-bekasnya ya dari Ali bin Abi Thalib ini berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib ada di Yaman ketika Nabi mengutus Ali ke tempat tersebut. Adapun Mu'adz di sini beliau diutus di Yaman bagian selatan. Saya demikian. Maka ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, fadzakar hadis, maka disebutkan hadisnya secara lengkap. Wa fi, di dalamnya Nabi mengatakan innallah, sesungguhnya Allah taala qad iftaradu alaihim, telah mewajibkan, telah memfardukan atas mereka shadaqatan, sedekah. Fi amwalihim, di harta-harta mereka. Ya, ini apa? Zakat. Allah mewajibkan untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat di harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyahim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Dengan rincian-rincian, ya itu apa? Nisab dan haul. Batasan hartanya sampai berapa? Haul ini 1 tahun, ya, di antara itu. Adapun tanaman, maka ketika dia panen, ya, dikeluarkan zakatnya. Faturaddu, maka dikembalikan fi fuqarahim. Lihat yang lain, ala fuqarahim. Maka dikembalikan kepada fakir-fakir mereka, orang-orang miskin mereka. Dari sini diambil juga oleh para ulama bahwa kalau suatu daerah orang miskin di situ belum semuanya dapat, tidak boleh zakatnya disebarkan di bagian tempat yang lain. Karena domir di sini domir hum. Diambil orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini sama di daerah itu. Tidak boleh kemudian diambil dari ya di kota itu umpamanya harta orang-orang kaya mereka, kemudian zakatnya dikeluarkan ke kota yang lain, tidak boleh. Tapi diberikan kepada orang-orang miskin di kota itu juga. Baru kalau kemudian kelebihan umpamanya baru ke tempat yang lain. Nah, di sini hadis mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Walaupun di Bukhari ini lafaz Imam Bukhari. Lengkapnya disebutkan Nabi ketika mengutus Mu'ad, innaka tadumu ala qaum ahli kitab. Nabi mengatakan, ini memberikan nasihat, memberikan pembukaan dulu kepada orang yang kan berdakwah, diberikan pembekalan. Bagaimana keadaannya? Yang mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Demikian juga punya ilmu. Engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, diaman. Sebutkan di situ orang-orang Yahudi. Juga disebutkan di situ orang-orang Nasrani, diaman. Engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Faliyakun awalu matatuhum, maka pertama kali kau dakwahkan kepada mereka ilahi padanya ibadatullah, ibadah kepada Allah. Ini pertama dakwah adalah tauhid. Fa'idarohumullah, kalau mereka sudah mengenal Allah, fa'akhbirum, maka kabarkan mereka an Allah qad farada alaihim khamsa salawat, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Ini kewajiban kedua yang harus disampaikan. Biyaumihim wa lailatihim, di siang hari mereka dan malam hari mereka. Kemudian apa? Faida faalu, apabila mereka melakukan fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka an Allah qad farada alaihim, Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Yamwalihim, di harta-harta mereka. Tuqadu min aghniyahim wa turaddu fi fuqarahim. Ini yang ketiga. Ya, diambil dari orang kaya mereka, kembalikan kepada orang miskin mereka. Faida atauka, apabila mereka taat kepada engkau, fakhudh minhum, maka ambillah dari mereka. Wa tawakkal, dan hati-hatilah engkau qara'ima amwalinnas, harta-harta berharga manusia. Jadi kalau sudah dikeluarkan zakatnya, tidak boleh diganggu hartanya itu, sudah. Ya, itu hati-hati doa orang yang dizalimi, karena sebelumnya wattaqi da'wat al-madlum. Ya, ini. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Ya, ini pembukaan saja. Barang siapa yang dia itu mengingkari wajibnya zakat, maka dia kafir. Yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia adalah kafir. Karena termasuk perkara ma'lum minad din bidarurah, perkara yang harus diketahui secara darurat. Mesti tidak ada orang yang bodoh masalah ini. Dalilnya demikian juga Al-Qur'an, demikian juga hadis, wa atu zakah dan bayar zakat, dalam Al-Qur'an banyak. Demikian juga hadis dari kita baca, demikian juga ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang dia itu menolaknya karena bakhil, karena kikir, tidak karena menolak, maka dia fasik. Ya, melakukan dosa besar. Ya, itu. Simpulannya demikian. Salam di sini dulu, semoga sudah ada.